Satu lagu slow rock. Satu lagu slow rock tapi kita ambil dari dolanan anak-anak. Aku njaluk sluku-sluku abadok sapiro nadane. Sluku-sluku. Ya. Coba siapa lo lagi bocah-bocah sluku-sluku batok. Ini gini, ini pelajarannya gini lagi. Iki kok tafsir ke opo wae sakarepmu. Ora ono sing baku, ora ono sing bener. Sing dipentingkan apik apa ora. Nek tafsire bener apa ora bener, monggo. Termasuk nafsiri Quran. Jadi kowe ngerti ini Quran sithik tok ora apa-apa. Sak ketemu-ketemune ora apa-apa. Sing penting niat ingsun dadi wong sing luwih apik. Kan begitu? Jelas ya? Nah, demikian juga sluku-sluku batok selama iki ono tafsirnya beratus-ratus. Lah aku nafsir-nafsir iki dhewe ora penting bener apa ora sing ning muga-muga marake awake dhewe luwih apik. Usluk-usluk bitoah. Sluku-sluku batok. Kowe nek kesel nyambut gawe kae bar nyanyi kae, Ros. Ngene ta kesel. Duta. Ngene ta iki sluku-sluku batok. Ah. Batok ilahi lebih to'at ilah ilah ilallah. Daripada kue mengistirahat karo refreshing, sekalian kamu ingat Allah. Ya sluku-sluku batok. Golek ono terus manfaati uripmu, indai uripmu dengan berada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan pada Allah ini orang yang sembahyang, tapi mikir sing bener, ati sing resik sapi turute. Usluk-usluk bito'ati la ilaha illallah. Ya usluk-usluk batok, batok'e bito'ati ilailu. Bito'ati la ilaha il. Terus, gue bar kesel nyanyi, bar kesel nyambut gawe, siramo. Solato, siramo menyang solo. Sil, aduso, solato. Ben gue entuk payung mudo. Ben mendapat perlindungan dari Allah yang pegas. Merapi moro-moro watuk, set, kue untuk payung. Ono peluru nyasar, kue untuk payung. Payungnya muto loh, muto ki kuat loh ya. Pegas, gitu ya, payung. Terus, Pak Jendit, Fajadit. Terus diperbaharui kreativitasmu, lagumu, albummu, prestasimu, skillmu, semua diperbaiki tiap hari. Terus ditingkatkan Fajadit, Pak Jendit, Fajadit, Fajadit. Diperbarui terus, dirimu diperbarui, tiap hari baru. Karena kamu hari ini bukan kamu besok pagi, betul enggak? Apa bedanya? Mergo sing kowe sesuk isu, wis ngerti sing kowe mabengi durung ngerti. Betul enggak? Maka perbarui dirimu setiap hari, lahirlah setiap hari. Engkau lahir setiap saat. Ya, Pak Jendit, lolo-lolo, bah mumpung kowe isih iso obah, ya. Kue kudu dandani awakmu terus menerus sebab nek wis mati ora obah. Bayangke nek kue wis mati njur obah ora iso dikubur wonge melayu kabeh. Kan gitu. Apa meneh wis ning jero kok kue njur tangi. Wis dikubur njur kue tangi apik to kuwi? Apik tenan kuwi nang adegan kuwi seneng banget iki mesti do melayu kabeh. Wak jendhi tololoba wong mati ora obah yen obah ora memedene bocah wong gede bareng ya wedi. Yang urip ayo golek apik ya. Saiki bareng-bareng nyanyi ya. Sluku-sluku, sluku batok. Batok ela-elo. Siramo menyang Solo. Oleh-oleh wong mati ora obah, yen obah meteni bocah, yen urip ayo golek ape. Wa fi lana. Maula. Lemta iman abadah.